Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula kami wasiatkan untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh seorang hamba tidak akan bisa merealisasikan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan bosan-bosan untuk kita saling mengingatkan, jangan bosan-bosan untuk kita saling mewasiatkan agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Islam yang merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kenikmatan ini harus dijaga. Islam sebagai kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita sebagai bentuk syukurnya adalah dengan kita menjaga, menjaga kenikmatan berupa agama Islam tersebut. Sehingga jangan sampai waliyadzubillah Allah cabut kenikmatan tersebut dari diri kita dan kita menjadi orang-orang yang binasa waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk penjagaan terhadap nikmat tersebut adalah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keislaman kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita dengan keislaman. Ini sebagai bentuk penjagaan yang pertama, yakni kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah husnul khatimah, ya Allah berilah istiqamah agar aku tetap menjalankan agama Islam ini sampai penghujung kehidupanku. Kemudian berikutnya, dari upaya untuk menjaga kenikmatan ini adalah dengan kita mempelajari agama Islam ini. Kita mempelajari perkara-perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan tersebut untuk kita jauhi. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah yang akan menjadi tema kajian kita adalah as-sawarifu anil haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang hamba dari kebenaran. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap hamba, agar jangan sampai waliyadzubillah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba berupa taufik, berupa hidayah, kebenaran, al-Islam, akan tapi karena hamba tersebut tidak mengetahui perkara-perkara yang memalingkan dari al-haq, dia terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, adalah dengan tema as-sawarifu anil haq, perkara-perkara yang memalingkan seorang hamba dari al-haq, dari kebenaran. Dan sebelumnya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kami ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan kita, demikian pula jin, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal yang sangat bermanfaat untuk seorang hamba bisa mewujudkan peribadahan tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrahnya. Allah memberikan fitrah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Dan tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah, yakni dalam keadaan lurus. Ketika lahir, manusia ketika lahir dia masih dalam keadaan lurus, dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap menerima tauhid. Dan termasuk dari apa-apa yang manusia diciptakan di atasnya, yang termasuk fitrah itu adalah mahabbatul haqqi wa iradatuhu, cinta kepada al-haq dan menginginkan al-haq. Ini adalah modal yang sangat utama, modal yang sangat besar bagi seorang hamba untuk bisa mewujudkan tujuan penciptaan dirinya, untuk bisa merealisasikan al-ibadah, yakni Allah bekali dengan fitrah. Yang mana fitrahnya adalah mencintai al-haq dan menginginkan al-haq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "Wal qalbu khuliqa yuhibbu al-haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu." Di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya hati itu diciptakan dalam keadaan dia cinta kepada kebenaran dan menginginkan kebenaran serta ingin mencarinya. Hati, dan tentu saja ketika hati itu masih sehat, sebagaimana manusia yang baru lahir belum terkotori oleh apapun, maka hati itu mencintai kebenaran, hati itu mencari rindu kepada kebenaran. Demikian pula beliau rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aqal wa Naql, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan, wallahu khalaqa ibadahu ala al-fitrah wa tasdiqu bihi wa ma'rifatul batili wa takdhibu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah yang padanya terdapat kebenaran dan pembenaran terhadap kebenaran tersebut. Jadi kalau manusia masih bersih fitrahnya, maka akan membenarkan hatinya kebenaran. Dia akan membenarkan al-haq. Wa ma'rifatul batil wa takdzibu bih. Dan mengenal kebatilan serta akan mendustakan. Ini kalau hatinya masih di atas fitrah. Kalau hatinya masih di atas fitrah, pasti ketika dia melihat kebenaran, dia pasti akan membenarkannya. Dan ketika melihat kebatilan, pasti dia akan mendustakannya, akan membatilkannya, akan menolak. Ini kalau masih di atas fitrahnya. فَالنُّفُوسُ إِذَا بَقِيَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّهُ لَا تَتْلُبُ إِلَى الْحَقَّ وَالْحَقُّ وَاضِحٌ بَيِّنٌ لَا غُمُضَ فِيهِ. Dan jiwa ini, apabila dia masih berada di atas fitrahnya, pasti dia tidak akan mencari kecuali al-haq. Sedangkan yang namanya al-haq itu adalah wadih. Al-haq itu adalah jelas, tidak ada kerumitan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-haq itu sebagai sesuatu yang sangat jelas. Hati mana yang masih di atas fitrah, pasti dia akan membenarkannya. Dan ini adalah al-haq. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam, kana Yahudian, yang dahulunya beliau adalah orang Yahudi. Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dahulu beliau adalah seorang Yahudi. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina hajar ila al-madinati, maka ketika beliau melihat Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, ini adalah sebagai bentuk contoh atau gambaran hati seorang hamba yang masih di atas fitrah. Demikian pula sahabat Abdullah bin Salam, walaupun dahulunya adalah orang-orang Yahudi, termasuk orang Yahudi, tetapi beliau masih di atas fitrah. Beliau beriman kepada Taurat dan membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat yang menghabarkan akan datangnya seorang Rasul yang terakhir, akan diutusnya seorang Nabi yang akan menutup seluruh kenabian, yang akan mengakhiri seluruh risalah dari para Rasul. Nah, ketika dia melihat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, beliau mengatakan, lama qadima Nabi SAW in jafala nasu alihi, fakuntu fiman in jafala, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzabin. Beliau mengatakan ketika Rasulullah atau ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, maka manusia pun mereka bergegas. Manusia tersontak bergegas pengen bertemu, pengen melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akan datang orang yang selama ini dikabarkan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Sehingga manusia mereka tersentak bergegas ingin melihat orang yang mengaku atau dikabarkan sebagai nabi tersebut. Fakuntu fiman in jabala, maka aku termasuk salah seorang yang bergegas, penasaran pengen melihat orang yang mengaku nabi tersebut. atau orang yang dikatakan sebagai nabi tersebut. Maka ketika jelas wajah beliau di hadapanku, ketika aku melihat wajah beliau dengan jelas, maka aku tahu bahwasanya wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqulu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Maka yang pertama kali aku dengar dari perkataan beliau, perkataan yang pertama-tama aku dengar dari beliau Nabi Muhammad SAW adalah afshus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wa'at'imut ta'ama, dan berilah makan, afshus salam, wa'at'imut ta'ama, wasilul arham, tebarkanlah salam, kemudian berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin, kemudian sambunglah tali silaturahmi, wasallu wannasu niyamun, dan sholatlah kalian ketika kebanyakan manusia sedang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau atau niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Sebuah kabar gembira yang Rasulullah SAW sampaikan kepada penduduk kota Madinah, baik orang-orang yang telah memeluk agama Islam walaupun mereka mungkin belum melihat Rasulullah, ataupun orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Beliau sampaikan kabar gembira yakni tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu dirindui oleh siapapun. Baik oleh orang-orang yang tidak beriman pun terkadang mereka mengatakan, apa cita-cita kamu ketika kita tanya? Ya, pengen hidup senang walaupun tidak sholat, tidak beribadah, tidak menjalankan syariat, kalau mati masuk surga, kan begitu ya. Tetap mereka menghayalkan kehidupan yang berbahagia, walaupun banyak di antara mereka tidak percaya, ya setelah mati ya mati begitu saja. Nah, tetapi orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, mereka beriman bahwasanya nanti ada surga dan neraka, sehingga mereka pun mengharapkan yang namanya surga. Mereka takut dan lari dari neraka walaupun mereka salah jalan. Nah, sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, dan beliau memberikan petunjuk bagaimana cara masuk ke dalamnya adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Nah, kalau ini yang pertama kali beliau sampaikan, yang didengar oleh Abdullah bin Salam, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang sangat penting. Tidak pantas kemudian kita meremehkan dari mengucapkan salam, sehingga jangan cuma menyampaikan salam hanya kepada orang yang kita kenal, mengucapkan salam cuma kepada orang yang pakai songkok ya, pakai peci, assalamualaikum Pak Haji, apalagi sudah haji. Mengucapkan salam cuma kepada orang yang itu sudah berjenggot, assalamualaikum. Tetapi hendaklah kita mengucapkan salam baik terhadap yang kita sudah kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang jelas dia bukan seorang yang non muslim. Kalau non muslim kita tidak boleh mendahului salam. Kalau orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, disyaratkan menjawab salam dengan wa'alaikum ya, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selama seorang itu adalah seorang muslim, maka baik kita kenal maupun tidak kita kenal, maka adalah kita mengucapkan salam kepadanya. Naam, kemudian berikanlah makan. Karena memberikan makan kepada orang lain, lebih-lebih fuqara, orang-orang miskin, ini juga terdapat keutamaan yang besar. Demikian pula menyambung tali silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ini juga diperintahkan di dalam Islam. Dan melakukan sholat malam ya, ketika orang-orang kebanyakannya mereka terlelap dalam tidur-tidur mereka, maka Rasulullah memberikan petunjuk barang siapa ingin masuk ke dalam surga. Nah, beliau mengatakan wasallu wannasu niyamun, dan sholatlah kalian ketika manusia mereka terlelap dalam tidur-tidur mereka. Demikian pula bahwasanya yang namanya fitrah ini dia masih akan mendahulukan yang namanya kebenaran, walaupun dahulunya pernah terrusak oleh kekufuran. Walaupun fitrah seseorang pernah terrusak dengan yang namanya kekufuran, tetapi yang namanya fitrah itu dia bisa kembali. Sebagaimana disebutkan dari kisah sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam kisah Jubair bin Mut'im. Beliau Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan kana qad qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da waqa'ati Badar fi fida'il usara. Yang mana dahulu Jubair bin Mut'im ini dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi para tawanan setelah peperangan Badar. Ya, sehingga datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idzaka musyrikan. Yang mana ketika itu dia masih musyrik. Yasma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal hum la yuqinun bal la yuqinun. Suatu ketika dia mendengar, ketika di sisi Rasulullah, ketika dia datang untuk mengurusi tawanan tersebut atau meminta tebusannya, dia mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam surat Maghrib. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apakah mereka tidak diciptakan dari sesuatu? Am humul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Niscaya mereka tidak akan yakin. Kemudian setelah dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tersentaklah fitrahnya. Tersadarkan kembali sehingga dia mengatakan kada qalbi an yatira, hampir-hampir hatiku terbang. Karena mendengarkan kebenaran yang ada di dalam ayat ini, tersentak hatinya, tersadarkan kembali bahwasanya tidak mungkin dirinya itu tidak diciptakan dari sesuatu pun. Pasti ada yang menciptakan dia, dan tidak mungkin pula dia menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin pula dia atau manusia yang menciptakan langit dan bumi. Hampir-hampir hatinya terbang, dia tersentak, dia sadar, dan itu awal keislaman beliau. Yang menyebabkan beliau masuk Islam, beliau tersadarkan setelah beliau mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Naam, ini sebab masuk Islamnya beliau. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau masih mengatakan di dalam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allazi fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia di atasnya. Lazim fitrataka as-salimah allati fatara Allahu al-khalqa 'alayha. Fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Yakni hendaklah engkau menetapi fitrah yang selamat, yakni fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan engkau di atasnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah tersebut di atas ma'rifat kepadanya. Jadi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Siap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya fitrah itu pun pada akhirnya rusak disebabkan oleh syaitan, atau bisa jadi dengan sebab kedua orang tuanya yang merusak fitrah fitrah anak-anaknya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni khalaqtu ibadi khunafa'a fajtalatum asyaitanu an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus di atas tauhid. Maka kemudian syaitan datang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Manusia diciptakan oleh Allah SWT pada awalnya di atas fitrah, di atas tauhid. Kemudian datang syaitan untuk menggelincirkan mereka. Baik syaitan itu datang dalam bentuk orang tua mereka atau dalam bentuk syaitan-syaitan yang lainnya. Demikian pula hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kama tantajil bahimatu bahimatan jam'a'a hal tahsabuna fiha min jada'a." Dan tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, atau menjadikannya sebagai seorang Nasrani, atau menjadikannya sebagai seorang Majusi. Sebagaimana yang namanya binatang ternak, itu dia akan melahirkan binatang yang lengkap pula, yang sempurna pula. Adakah kalian menyangka bahwasanya binatang-binatang ternak itu akan melahirkan binatang yang sudah terpotong telinganya? Jadi yang memotong telinga-telinga ternak tersebut, atau yang merobek, atau yang melubangi, itu adalah manusia. Jadi ketika dia melahirkan adalah melahirkan binatang ternak yang lengkap pula. Ini secara ghalib. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, binatang lahir dalam keadaan cacat, tidak ada kakinya atau seterusnya. Tetapi yang namanya binatang, secara umum, ketika dia melahirkan anaknya, anaknya lahir dalam keadaan sempurna. Baru setelah dia lahir di dunia, mungkin nanti penggembalanya atau pemiliknya untuk sekedar menandainya, dia potong telinganya, atau dikasih robek, atau dilubangi, atau ditandai dengan tanda-tanda yang lainnya. Nah, ayol hadirun marahimani warahimakumullah. Sehingga ini adalah perkara yang harus kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas fitrah. Dan yang namanya fitrah itu mencintai kebenaran, siap untuk menerima kebenaran. Kemudian ayol hadirun rahimani warahimakumullah, setelah fitrah keadaannya tersebut, maka kita harus berhati-hati dari perkara-perkara yang memalingkan fitrah tersebut kepada al-batil, yang bisa menjauhkan fitrah tersebut dari al-haq. Maka sungguh perkara yang paling utama, perkara yang paling besar yang memalingkan seorang hamba dari al-haq adalah al-jahl dan al-zulm. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama, ya, seperti disebutkan dalam kitab Suwarif Anil Haq, perkara-perkara yang lain, ya, diantaranya selain jahil adalah meyakini bahwasannya al-haq itu sulit, dan ini juga merupakan cabang dari kejahilan. Karena meyakini bahwasannya al-haq itu sulit, memahami Al-Quran itu sulit, sehingga mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka mencukupkan dengan apa yang mereka dapati dari orang-orang tua mereka. Ini memalingkan dia dari al-haq. Demikian pula merasa bahwasanya dirinya benar, sehingga tidak mau belajar. Ini juga pemalingan dari al-haq. Demikian pula perkara zalim, yakni jeleknya niat. Dia tahu ini kebenaran, tapi karena memiliki niat yang jelek, sehingga memalingkan dia dari al-haq. Demikian pula al-kibir, sombong, tidak mau menerima al-haq. Aujub, bangga diri, ini juga memalingkan seorang dari al-haq. Dan lain-lain dari perkara-perkara yang bisa memalingkan dari al-haq. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita baca apa yang Allah mudahkan kepada kita untuk membacanya, dan kita akan menyebutkan beberapa ya, dari perkara-perkara yang paling besar yang menyebabkan seorang itu terpalingkan dari al-haq, yakni al-jahl dan al-kibr ya, karena al-kibr ini merupakan kezaliman yang paling berbahaya pula yang bisa memalingkan seorang dari al-haq. 6. Perkara yang memalingkan seorang hamba dari kebenaran yang kita kaji pertama kali ini adalah al-jahl. Al-jahl adalah kebodohan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya al-haq bayyinun wadhihun. Bahwasanya yang namanya al-haq itu adalah jelas terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir?" Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajarannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mudah. Allah memudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran darinya. Sehingga ini membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu sulit dipahami. Kamu jangan membaca Al-Qur'an sendiri, memahami sendiri, karena Al-Qur'an itu sulit. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Tetapi adalah tetap kita semangat mempelajari Al-Qur'an dan memahaminya. Dan apabila mendapati sesuatu yang kita belum paham, jangan paksakan diri kemudian menafsirkannya sendiri, tetapi tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Tetapi secara umum Al-Qur'an itu jelas, gamblang, mudah dimengerti. Seperti diantaranya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Adakah orang tidak paham bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya? Ini kita paham. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan menyeru seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyeru sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak jelas? Sehingga ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mereka membebek mengikuti orang-orang sebelum mereka di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beragama Islam tetapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia membaca ayat ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jangan kalian menyeru seorang pun bersama Allah. Tetapi dia masih datang ke kuburan meminta kepada orang yang dikubur. Ketika diingatkan, loh ini ayat Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah. Memang maksudnya begitu apa? Kamu jangan sok pintar. Allah musta'an. Al-Quran Allah turunkan hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalaulah Al-Quran itu tidak bisa dipahami, maka dia tidak akan bisa dijadikan sebagai petunjuk. Allah tidak akan menjadikannya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Fayassarallahu lafzahu litilawati wa ma'nahu lil fahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan lafadznya untuk dibaca dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan maknanya untuk dipahami. Ini makna dari walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran darinya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Allah mudahkan lafadznya untuk dibaca, untuk diucapkan, dan Allah mudahkan maknanya untuk dimengerti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat tersebut. Jadi yang namanya al-haq itu adalah jelas. Kalau ada yang batil atau yang tidak jelas, maka ditinggalkan. Kalau ada yang batil, jelas-jelas ketahuan batilnya, maka ditinggalkan. Kalau yang remang-remang, samar-samar, ini juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang samar itu ini adalah hak, tidak. Ini adalah sesuatu yang samar. Naam, barakallahu fikum. Falidzalika yurawwajul batilu ala man la ilma indah wala ma'rifata wala itina'a lahu binususil kitab wa sunnah wa qawli sahabati wa tabi'in. Oleh karena itu yang namanya kebatilan itu hanya laris di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Kebatilan hanya laku di kalangan orang-orang yang tidak memiliki ma'rifah, tidak mau mempelajari agamanya. Kebatilan hanya laku, hanya laris di sisi orang-orang yang tidak perhatian terhadap Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. 6. Sehingga jelas ya, bahwasanya orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu, mereka tidak akan semangat untuk menerima Al-Haq. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, innama ja'a khilafun min khalaf man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hanya saja datangnya penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi itu adalah karena sebab sedikitnya ma'rifah mereka, karena sedikitnya ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang menyelisihi perintah Rasul? Karena dia tidak tahu. Kenapa dia memusuhi sunnah Rasul? Karena dia tidak tahu kalau ini adalah sunnah Rasulullah. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya datangnya penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi itu adalah karena sedikitnya pengetahuan orang tersebut terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah qala fal haqqu ya'rifu kullu ahadin fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusula la yashtabihu bighairi 'ala al-'arif kama la yashtabihu adh-dhabu al-khalisu bil maghshusi 'ala an-naqid. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu taala beliau mengatakan bahwasanya al-haq itu diketahui oleh setiap orang. Karena sesungguhnya al-haq yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan al-haq tersebut itu tidaklah tersamarkan bagi orang-orang yang mengetahui. Kama la yastabihu, sebagaimana bahwasanya emas yang murni itu tidaklah tersamarkan bagi orang yang ahli emas. Naam, tersamarkan dengan yang bukan emas. Jadi orang yang ahli emas dia tidak akan tertipu. Oh, ini emas murni atau tidak? Mereka tidak akan tertipu. Demikian pula orang-orang yang berilmu. Maka kebenaran itu tidak akan tersamarkan di hadapan orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, maka kebenaran seringkali tersamarkan. Kebenaran tampak di matanya sebagai kebatilan. Kebenaran tampak di matanya sebagai sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimallahu taala Beliau menyebutkan wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Fa minha al-jahlu bi wa hadha as-sababu huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya dan sebab-sebab yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran banyak sekali. Sebab-sebab yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran, menerima al-haq itu banyak sekali. Dan diantaranya adalah al-jahlu bihi, kejahilan, ketidaktahuan terhadap kebenaran itu sendiri. Dan ini merupakan sebab kebanyakan orang, sebab kebanyakan jiwa terjatuh kepadanya. Kenapa kebanyakan orang menolak kebenaran? Karena kejahilannya. Fa inna man jahila syai'an 'adahu, karena barang siapa yang tidak mengenal sesuatu dia akan memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang memegangnya. Barang siapa tidak mengenal sesuatu maka dia akan memusuhinya dan memusuhi orang-orangnya. Sebagaimana pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Demikian pula orang yang tidak mengenal al-haq dia akan memusuhinya. Orang yang tidak mengenal agama Islam dia akan memusuhinya. Bagaimana kalau kita tilik kembali kisah-kisah para sahabat yang dahulunya memusuhi, memerangi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menjadi orang yang paling dibenci di dalam hatinya. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah, Allah perkenalkan dia tentang Islam, Allah berikan taufik kepadanya untuk memeluk agama Islam setelah mengetahuinya, dia menjadi orang yang paling mencintai agama Islam. Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia telah mengenal al-Islam. Oleh karena itu ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah jangan kita bosan-bosan mempelajari agama Islam ini. Karena barang siapa semakin belajar agama Islam, dia akan semakin cinta kepada Islam. Tetapi barang siapa yang dia tidak mau mempelajari agama Islam, maka kecintaannya pun akan luntur, akan gugur, bahkan waliyadubillah, sehingga dia pun tidak merasa susah, tidak merasa kehilangan ketika dia meninggalkan agama Islam waliyadubillah. Dia merasa ringan ketika murtad dari agama Islam. Ini disebabkan karena dia enggan mempelajari agama Islam, tidak semangat dari mempelajari agama Islam. Oleh karena itu sekali lagi hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan semangat, tetap bersemangat untuk mempelajari agama Islam, agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menambahkan kecintaan kita terhadap agama Islam ini. Naam, ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh yang namanya kejahilan itu membinasakan. Al-jahilu halikun. Orang yang jahil pasti akan binasa. Kenapa? Li'annahu la yad'u syai'a fi mahalihi. Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang namanya orang jahil pasti dia akan binasa. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. 6. Jangankan dalam perkara agama, dalam perkara dunia saja. Orang kalau tidak tahu kabel ada aliran listriknya, dia pegang yang ada aliran listriknya, dia akan kesetrum, celaka dia. Meletakkan anaknya yang masih balita, masih kecil di tengah jalan raya, binasa. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memasukkan anaknya tidak ditaruh di dalam ayunan, ditaruh di dalam mesin penggilingan, apa yang terjadi? Binasa. Ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lebih-lebih dalam permasalahan agama, meletakkan peribadahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasa. Naam, padahal kita diciptakan tidak lain tidak bukan, dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga barang siapa meletakkan peribadahannya kepada selain Allah pasti akan binasa dengan kebinasaan yang tidak ada hentinya. Kalau kebinasaan di dunia mungkin berakhir dengan kematiannya. Tapi kalau kebinasaan di dalam agama, Ketika seorang dia masuk ke dalam neraka karena kekufuran dan kesyirikannya, la yamutu fiha wa la yahya, maka dia tidak akan mati dan tidak akan tidak hidup dan tidak akan mati. Tidak hidup karena dia mendapatkan siksaan yang sedemikian dahsyat, sedemikian mengerikan. Datang kepadanya, dia dikepung dengan siksaan-siksaan yang mematikan. Tetapi bersamaan dengan itu, dengan siksaan yang mematikan itu, Allah tetapkan bahwasanya dia tidak bisa mati, sehingga dia merasakan azab dengan segenap kepedihannya sebagai balasan dari perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, pasti Allah akan pahamkan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pasti akan pahamkan agama. Bukannya orang-orang yang diberi harta yang banyak berarti dia telah diberi dikehendaki kebaikan untuknya, bukan. Bukan pula orang yang diberi pengikut yang banyak berarti dia dikehendaki kebaikan atasnya, bukan. Bahkan seringkali harta yang banyak, pengikut yang banyak, ini menyebabkan dia tertipu sehingga semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang karena hartanya banyak dia sombong, tidak mau beribadah. Betapa banyak orang yang karena memiliki pengikut yang banyak, dia pun enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan beribadah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sehingga dia gengsi, tidak mau bersama orang-orang yang lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaannya, karena pengikutnya yang banyak. 6. Sehingga kebaikan itu hanya didapatkan dengan seorang mempelajari agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Sehingga ayuhal hadirun, maka para penuntut ilmu, jangan berkecil hati. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan, nanti kalau kamu belajar agama, kamu makan apa? Kamu sholat juga gak ada yang kasih uang. Ada orang yang mengatakan demikian. Kamu nanti mau kasih makan istri sama anak kamu dengan apa kalau kamu cuma belajar? Loh, memang ini siapa yang cuma belajar? Kita di samping belajar, kita juga beramal. Di samping beribadah, kita juga bekerja. Karena bekerja juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah menuntut ilmu ini menjadi prioritas di hadapan kita, sehingga jangan sampai kesibukan mencari dunia melalaikan kita dari menuntut ilmu. Kenapa tidak taklim? Aduh, saya sibuk sekarang, ya. Ada bisnis ini dan bisnis itu. Tidak terlarang ketika seorang mengadakan bisnis dan perkara-perkara yang mubah, yang halal. Tetapi jangan sampai melalaikan seorang dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai seorang sibuk dengan bisnisnya, kemudian dia lalai tidak mempelajari agama Allah, maka dia dikhawatirkan tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan pahamkan tentang agama. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyamakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Adakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berilmu, yang kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang dari ulama mereka yang menasihatkan, sab'atun la yanbaghi li dhi aqlin an yushawirahum, jahilun wa aduun wa hasudun wa mura'in wa jabbanun wal bakhilu wa dhu hawain. Salah seorang ulama menasihatkan 7 orang yang tidak pantas untuk diajak bermusyawarah. Jangan sekali-kali kalian mengajak musyawarah satu di antara 7 macam orang ini. Yang pertama adalah jahil, orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. 6. Kemudian yang kedua adalah aduun, yakni musuh. Jangan bermusyawarah dengan musuh, musyawarah dengan orang yang tidak suka dengan kita. Wahasudun, yang ketiga adalah orang yang hasad, yang iri kepada kita. Wa muroin, orang yang riya. Wa jabban, dan orang yang penakut. Wal bakhil, dan orang yang kikir, yang bakhil. Wa zuhawain, dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa 7 orang ini tidak boleh kita bermusyawarah dengan mereka? Fal jahilu yudhil. Kenapa? Karena orang jahil ini menyesatkan. Kita tanya, ini kalau kabel ini dia salurannya bagaimana? Oh, ini pegang yang sini. Dipegang ke setrum. Kenapa? Orang jahil. Ya. 6. Wal aduwwu yuridul halak. Adapun musuh, dia itu menginginkan kebinasaan. Ya. Tanpa kita tanya saja, dia sudah berusaha untuk membinasakan kita supaya kita celaka. Apalagi kalau sampai kita bertanya kepadanya, ini jalan yang apa menyelamatkan kemana ya? Dia tahu jalan yang menyelamatkan sini. Oh, ke situ saja. Padahal ditunjukkan kepada jurang, ya, ditunjukkan kepada jalan yang banyak harimau, ada ularnya dan lain-lain. Kenapa? Ini musuh. Orang yang berakal tidak mungkin mengajak musyawarah dengan musuhnya. Wal hasudu yatamanna zawalan nikmah. Sedangkan orang yang hasad, kenapa jangan bermusyawarah dengan mereka? Karena orang yang hasad itu menginginkan hilangnya nikmat itu dari kita. Ketika kita bermusyawarah, saya ini sedang mengembangkan bisnis, kira-kira baiknya bagaimana? Loh, dia ini orang yang iri sama kita, sehingga diarahkan, oh kamu bikin begini saja, ini bagus prospeknya. Padahal menyesatkan, ya, agar kita bangkrut, harta kita hilang, sehingga dia bisa menang, hilang saingannya. Wal murai, kenapa murai? Orang yang riya, jangan kita bermusyawarah dengan mereka. Wal murai waqifun ala ridwan nas, karena orang yang riya ini cuma bersandar kepada keriduan manusia. Jadi pandangan dia bukan dibangun di atas maslahat manfaat. Oh, ini maslahat kamu bikin begini, tidak. Tetapi pandangan dia ini cuma memperhatikan keriduan manusia. Ini karena kebanyakan orang maunya begini, ah bagus begini sajalah. Ya. Supaya apa? Supaya kebanyakan orang senang sama dia. Walaupun menyelisih syariat. Ya, kalau orang tanya, kamu bisa seperti ini, siapa yang kasih ide? Oh, ini yang kasih nasihat, dia ini. Dia bangga. Ya. Ini orang yang riya. Dia senang kalau idenya, nasihatnya disanjung oleh orang walaupun nasihatnya tidak sesuai dengan kebenaran. Wal jabban, dan orang penakut. Kenapa orang penakut jangan diajak musyawarah? Min dabihi al-harab. Karena sungguh di antara kebiasaannya itu adalah lari. Lari dari kenyataan. Kemarin kamu kasih nasihat sebegini, sekarang kamu malah berlepas diri, malah nyalahkan saya. Ini jabban. Ya. Wal bakhil harisun alal mal, fala ra'ya lahu fi ghairihi. Sedangkan orang yang bakhil, dia tidak memiliki, dia semangatnya cuma pada harta. Dia tidak punya pemikiran kecuali dalam masalah harta. Jadi ketika kita mengajak musyawarah orang yang bakhil, dia pertimbangannya apa yang bisa menguntungkan dia, apa yang tidak sampai merugikan dia. Nah, ini orang yang bakhil. Wadul hawa asiru hawahu la yaqdiru ala mukhalat ala mukhalafatihi. Adapun pengikut hawa nafsu, maka sungguh dia itu adalah tawanan bagi hawa nafsunya. Pengikut hawa nafsu, dia itu adalah tawanan bagi hawa nafsunya, yang dia tidak bisa untuk menyelisih hawa nafsu tersebut. 6. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama adalah al-jahl. Jadi seorang kalau dia mengidap penyakit al-jahl, pasti dia tidak akan bisa mengenal al-haq, sehingga dia berpaling dari al-haq dan tidak merasa rugi dari berpaling dari al-haq tersebut. 6. Dan terkait dengan kejahilan ini pula, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, wala tajidu ahadan waqa fi bid'atin ila dil naqsit tibai li sunnati ilman wa amalan. Dan engkau tidak mendapati seorang pun yang dia terjatuh kepada sebuah kebid'ahan, melainkan karena kurangnya dia di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik secara ilmu maupun secara amal. Ya. Jadi kenapa seorang terjatuh kepada bid'ah? Karena kurang pemahamannya dan pengamalannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tapi barang siapa yang mengenal dengan sebenarnya dan dia mengamalkan dengan ikhlas, maka dia akan terjaga dari kebid'ahan. Dia akan terjaga dari kebid'ahan. Wa illa faman kana biha aliman wa laha muttabi'an lam yakun 'indahu da'in ila al-bid'ati fa innal bid'ata yaqau fiha al-juhalu bis-sunnah. Dan kalau tidak, maka barang siapa yang alim, yang mengetahui tentang sunnah tersebut, pasti dia akan mengikutinya. Ya. Orang yang benar-benar mengenal sunnah, pasti dia akan mengikutinya. Dan tidak ada padanya satu perkara pun yang bisa menyeretnya untuk melakukan kebid'ahan. Karena sesungguhnya kebid'ahan itu hanya terjatuh padanya orang-orang yang jahil terhadap sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang yang tahu, loh kenapa engkau tidak menjalankan sunnah ini padahal engkau sudah mengenalnya, sudah mengetahuinya, maka pada hakikatnya dia belum mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau dia benar-benar mengenal sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan mencintai, pasti dia akan mengikuti. 6. Sehingga ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sehingga jangan sampai kita terjatuh kepada al-jahl, kepada kejahilan tersebut. 6. Dan caranya adalah dengan kita senantiasa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang memalingkan seorang dari al-haq adalah al-kibr. Al-kibr, kesombongan, yang mana secara bahasa disebutkan dalam Gharibul Quran bahwasanya al-kibr secara bahasa adalah al-halatul lati yatakhassasu biha al-insanu min i'jabin bi nafsihi wa dhalika an yara al-insanu nafsahu akbara min ghairihi, yakni suatu keadaan yang seorang mengkhususkan dirinya dengannya dari kekaguman terhadap dirinya sendiri, dan yang demikian itu dengan melihat orang lain, yang demikian itu dengan melihat dirinya itu lebih dari orang lain. Ya. Seorang dia kagum terhadap dirinya sendiri dan menganggap bahwasanya dirinya lebih dari orang lain. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, aslul akhlaqil madzmumah kulliha al-kibru wal mahanatu wad dana'atu wa aslul akhlaqil mahmudah kulliha aslul akhlaqil mahmudah kulliha al-khusyu'u wa uluwul himmah. Beliau mengatakan asal sumber dari akhlak-akhlak yang jelek itu adalah kesombongan dan kerendahan. Dan asal dari akhlak-akhlak yang terpuji semuanya bersumber dari kekhusyuan dan tingginya semangat. Nah, beliau mengatakan bahwasanya asal dari semua kejelekan ini adalah kesombongan dan kehinaan. Kehinaan di sini tidak menjaga kehormatan. Sedangkan asal dari akhlak-akhlak yang terpuji semuanya adalah al-khusyu dan tingginya semangat, ulul himmah. 6. Beliau juga mengatakan arkanul kufri arba'ah, rukun-rukun kekufuran, tonggak-tonggak kekufuran itu ada empat. Al-kibru wal-hasadu wal-ghadabu wasyahwatu. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah al-hasad, yang ketiga adalah kemurkaan, yang keempat adalah syahwat. Beliau jelaskan fal-kibru yamnauhu al-inqiyadu, maka kesombongan itu bisa ditolak dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berlawanan antara kibir dan tunduk. Jadi seorang yang memiliki sifat kibir pasti dia tidak akan mau tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mengobati al-kibir ini? Dengan dia berusaha menundukkan dirinya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah, dia laksanakan. Ketika datang larangan, dia tinggalkan. Ini al-inqiyad. Dengan tunduk kepada syariat Allah, maka akan mengobati penyakit hati yang namanya al-kibir. Wal hasad yamnauhu qabulun nasihati wa badruha. Sedangkan al-hasad ini ditolak dengan menerima nasihat dan mencurahkan nasihat. Naam. Karena nasihat ya, hasad dan menerima nasihat ini adalah sesuatu yang bertentangan. Orang kalau bercokol hasad di dalam hatinya, pasti dia tidak akan mau dinasihati. Pasti tidak akan mau dinasihati. Sehingga barang siapa yang ingin diselamatkan dari penyakit hasad, hendaklah dia siap untuk menerima nasihat dari siapapun. Wal ghadab yamnauhu al adl. Sedangkan kemurkaan, kemarahan ini bisa ditolak dengan keadilan. Walaupun seorang itu emosional, tetapi ketika dia memegang keadilan, dia tetap bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berbuat zalim, maka dia akan selamat dari kemurkaan, dari kemarahan yang membabi buta, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyahwatu tamnauhu at-tafarrugh lil ibadah. Arabun syahwat ini bisa ditolak, bisa diobati dengan serius di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tenggelam di dalam syahwat, dia pasti akan malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang ditimpa dengan penyakit syahwat ini, hendaklah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara dia tinggalkan kesibukan-kesibukan bisnis-bisnis yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Kemudian al-kibru huwa alladhi hamala al-iblisa 'ala al-kufri billahi 'inadan wa khurujan an ta'atihi. Dan kesombongan ini pulalah yang mengeluarkan iblis lanatullah alaih kepada kekufuran. Kenapa iblis sampai kufur? Karena dia sombong. Dia nentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dia kufur? Karena kesombongan yang menimpanya. Karena kesombongan yang ada pada dirinya. Wa huwa allazi mana al-yahuda min al-imani bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'rifatihim bi sihhati nubuwwatihi kama ya'rifuna abna'ahum. Dan kesombongan itu pulalah yang menghalangi orang-orang Yahudi dari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang sifat-sifat nabi-nabi yang sifat-sifat nabi yang akan diutus. Nabi yang akan datang yang akan menutup seluruh kenabian sifatnya demikian-demikian dijelaskan, sehingga Allah katakan bahwasanya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sombong. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, "Wa li hadza tajidul yahuda yusammimuna ويسرونا على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء. Oleh karena ini engkau mendapatkan orang-orang Yahudi, mereka tetap ngeyel, ngotot, bersikeras di atas kebatilan mereka karena apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka, dari kesombongan, dari hasad, dari kerasnya hati mereka, dan lain-lain dari hawa-hawa nafsu yang ada dalam hati-hati mereka. Wabihada natabayyanu annal kibra ahadu sawarifi an qabulil haqqi wa huwa kadzalika bila raiba. Oleh karena ini jelaslah bagi kita bahwasanya al-kibr, kesombongan, itu adalah salah satu pemaling dari diterimanya al-haq, dan dia demikian itu tidak diragukan lagi. Kalau orang memiliki kesombongan, pasti dia akan menolak al-haq, tidak akan menerima al-haq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-146, sasrifu an ayati alladhina yastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa yarau kulla ayatin la yu'minuna biha wa yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kami akan memalingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang mereka menyombongkan diri di muka bumi dengan tanpa kebenaran. Apabila mereka melihat seluruh ayat-ayat, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan apabila mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan. Dan akan tetapi apabila mereka melihat jalan kesesatan, malah mereka menjadikannya sebagai jalan. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang sombong, maka dia akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sombong, mereka ini adalah orang-orang yang enggan untuk menerima kebenaran. Orang yang sombong, dia akan enggan menerima kebenaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-172. La yastankifal masihu an yakuna abadan lillahi wal malaikatul muqarrabun wa may yastankifu an ibadatihi wa yastakbiru fasayahsyuruhum ilaihi jam'a. Al-Masih yakni Isa ibn Maryam, dia tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat yang didekatkan, mereka juga tidak enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong, satu rangkaian, enggan, tidak mau beribadah dan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka bersama-sama. Allah akan kumpulkan mereka di neraka jahanam bersama-sama. Jadi orang yang sombong, dia enggan untuk menerima al-haq. 6. Sehingga ini merupakan pemaling dari al-haq tersebut. Kenapa? Karena enggan. Dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Demikian pula orang yang sombong, dia juga akan mendustakan al-haq tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, la tuftahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijul jamalu fi samil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong darinya, orang-orang yang sombong, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana bisa menerima kebenaran? Bagaimana orang-orang yang sombong ini bisa menerima kebenaran kalau dia mendustakan kebenaran itu ketika datang kepadanya? 6. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang sombong. Kadzalika yataballahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan menutup atas hati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Jadi kesombongan tidak diragukan lagi, ini menghalangi seorang dari mengenal, dari menerima al-haq. Arabun ahlul haq fahum asyaddun nasi tawadduan wattihaman di anfusihim bahthan anil haqi wa talabahu. Adapun ahlul haq, para pengikut kebenaran, orang-orang yang di atas kebenaran, maka mereka adalah orang yang paling tawadhu. Orang yang paling tawadhu, paling merendahkan diri terhadap kebenaran. Dan mereka mencurigai diri-diri mereka sendiri. Mereka khawatir kalau mereka berada di atas kesalahan. Mereka khawatir kalau ternyata masih ada kesesatan di dalam diri-diri mereka. Ini orang-orang yang di atas al-haq. Bukan merasa bahwasanya dirinya yang pasti benar. Dirinya lah yang paling benar di antara yang lain. Ini bukan keadaan ahlul haq. Bukan keadaan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kalau dia merasa bahwasanya dirinya lah orang yang paling benar. Tetapi orang yang di atas kebenaran, dia senantiasa mencurigai, mengkhawatirkan atas dirinya. Jangan-jangan masih ada kesesatan atau keliruan yang ada pada dirinya. 6. Sehingga dia berusaha untuk mencari, dia berusaha untuk mempelajari kebenaran tersebut. Falidzalika la yastankifuna an muraja'ati uqulihim wa talabil haqa'iki. Oleh karena itu, dia tidak enggan untuk murojaah, untuk introspeksi kepada dirinya sendiri. Ya. Dia tidak enggan untuk mempelajari, membaca kitab-kitab para ulama. Jangan sampai ada keyakinan saya yang masih keliru, sehingga dia pelajari akidah yang sahih, bagaimana penjelasan para ulama. Sehingga dia tidak bosan, tidak enggan untuk hadir dalam majelis ilmu. Karena dia ingin mengkoreksi. Jangan sampai masih ada di dalam hati saya keyakinan yang keliru, sehingga dia semangat dalam hadir dalam majelis ilmu. Yang di situ dijelaskan tentang firman Allah dan sabda Rasulullah, dijelaskan tentang akidah yang benar, dijelaskan dengan bagaimana cara beribadah yang benar. Ini ahlul haq. Ya. 6. Dia tidak merasa enggan untuk mengintrospeksi diri. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dari ilmu yang dia miliki. Tetapi dia senantiasa belajar. La siyama fi mawaridil iskal. Lebih-lebih dalam perkara-perkara yang masih terdapat iskal padanya, yang dia masih ragu ini sebenarnya yang benar bagaimana. Ya. Dia semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebenaran. Wa ma aktsara al-aqwalu allati nuzi'a anha naza'a anha al-muttaquna lamma dhahara lahum dhafaha. Dan betapa banyak perkataan-perkataan yang dicabut dari orang-orang yang bertakwa ketika nampak jelas baginya kelemahan perkataan tersebut. Yang namanya orang yang bertakwa tidak dijamin bahwasanya seluruh perkara yang ada pada dirinya pasti benar, tidak. Tetapi orang-orang yang bertakwa adalah apabila dia mendapati ada suatu perkataan yang keliru pada dirinya, ada suatu keyakinan yang keliru pada dirinya, segera dia rujuk, dia buang keyakinan perkataan yang keliru itu tadi, dan dia ambil perkataan atau keyakinan yang benar. Ini orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang bertakwa adalah apabila dia berbuat salah, segera dia kembali, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bertakwa. Jika dia mendapat kesalahan di dalam amaliyahnya, segera dia tinggalkan dan dia rujuk kepada amaliyah yang benar. Kalau ada keyakinan yang keliru, dia segera tinggalkan dan dia ambil keyakinan yang benar. Ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wa ma hamalahum al-kibru 'alal israri 'alal batil. Dan tidaklah kesombongan membawa mereka untuk tetap bertahan di atas kebatilan mereka. Ini ahlul haq. Kenapa? Karena tidak memiliki kibir di dalam hatinya. Karena kalau ada kibir di dalam hatinya, pasti akan menyeret dia untuk bertahan di atas kebatilannya. Wala hamaluhum isarul atba. Demikian pula orang-orang yang bertakwa ini tidak tertipu dengan mempertahankan pengikut. Ya. Orang-orang yang bertakwa ketika melihat kebenaran, dia akan mengikutinya. Walaupun dahulu ada pengikut-pengikutnya yang kemudian tidak setuju, dia tidak peduli. Ya. Tetapi kalau bukan orang-orang yang bertakwa, ketika dia adalah orang-orang yang memiliki pengikut, ketika melihat kebenaran, dia enggan untuk mengikuti kebenaran. Kenapa? Kalau sampai saya mengikuti kebenaran, saya akan ditinggalkan pengikut saya. Ini. Demikian pula, wa khasyata an yudhannu bihim an naqsa al mutawaham ala ma yujibu rif'atahum. Demikian pula, tidaklah menyeret mereka untuk tetap di atas kebatilan mereka kekhawatiran untuk disangka bahwasanya dia memiliki kekurangan yang digambarkan itu bisa merusak kedudukan dia yang tinggi. Ya. Jadi terkadang seorang dia bertahan di atas kebatilannya karena dia khawatir kalau sampai saya meninggalkan prinsip ini, ya, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan al-haq, nanti orang menyangka saya ini plin-plan, orang menyangka saya ini bodoh. Ya. Kalau orang menyangka saya bodoh, nanti jatuh martabat saya. Sehingga sudah, pokoknya prinsip saya begini. Walaupun ada orang mengingatkan, loh ini Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Tidak, saya adalah orang yang berprinsip. Saya adalah orang yang mulia. Saya adalah orang yang berwibawa. Ini yang menyebabkan seorang berpaling dari Al-Haq. Naam. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan, wa intiqalul insani min qawlin ila qawlin li ajli ma tabayyana lahu min al-haq huwa mahmudun fihi bi khilafi israruhu ala qawlin la hujjata mahu alihi. Berpindahnya seorang dari suatu perkataan kepada perkataan yang lain disebabkan karena jelasnya kebenaran yang ada pada perkataan yang berikutnya, ini adalah suatu yang terpuji. Ya. Kenapa kamu berpendapat sekarang? Kenapa kamu berpendapat dengan ini sekarang? Iya, dulu saya enggak tahu. Sekarang setelah tahu yang benar seperti ini, saya berpindah. Sekarang saya berpendapat dengan ini. Ya. Ini adalah terpuji. Ya. Ini adalah terpuji. Bukan orang yang plin-plan. Naam. Berbeda dengan orang yang tetap bersikeras dengan perkataan yang tidak ada hujah padanya. Ini adalah tercela. Dan meninggalkan perkataan yang telah jelas hujahnya. Nah, ini juga tercela. Atau berpindah dari suatu perkataan kepada perkataan yang lain semata-mata karena adat, karena perasaan atau mengikuti hawa nafsu, ini juga tercela. Loh, kenapa kamu sekarang berpendapat begini? Ya, ini karena teman-teman saya semua sekarang begini, saya ikut begini. Ini tercela. Ya. Ini juga tercela. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk diselamatkan dari al-jahl, demikian pula al-kibar. Naam. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat dzarrah. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang engkau rahasiakan dan apa-apa yang engkau terang-terangkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Bahkan Allah mengancam dengan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang sombong. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Allah akan balas orang-orang yang sombong dengan azab yang menghinakan. Dengan sebab apa-apa yang dahulu kalian telah kalian sombongkan di muka bumi tanpa kebenaran. Dan dengan apa-apa yang kalian telah berbuat fasik kepadanya. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari para hadirin yang kami muliakan penyampaian daurah pada sesi yang pertama.